kita hidup di dalam dunia yang fana. Segala sesuatu tak kekal adanya. Tidak harta benda dan tidak pula tahta. Semua bersifat sementara. Kita hidup di dalam dunia yang fana. Segala sesuatu hanya sementara. Maka dari itu siapkanlah segera bekal untuk di alam sana. Kapan lagi berbuat kebajikan? Kalau bukan sekarang. Kapan lagi tunaikan kewajiban? Kalau bukan sekarang. Kapan lagi bersujud pada Tuhan? Kalau bukan sekarang. Kalau usia sudah sampai batas, hilanglah kesempatan. Kita dilahirkan untuk menjalankan perintahnya dengan kesadaran, menjauhi segala yang dilarangnya, selimuti diri dengan iman. Sujud pada yang kuasa, sujud karenanya, bukan karena ingin surga atau takut neraka. Sesuatu tak kekal adanya. Tidak harta benda dan tidak pula tahta. Semua bersifat sementara. Kita hidup di dalam dunia yang fana. Segala sesuatu hanya sementara. Maka dari itu siapkanlah segera bekal untuk di alam sana. Kapan lagi berbuat kebajikan? Kalau bukan sekarang. Kapan lagi tunaikan kewajiban? Kalau bukan sekarang. Kapan lagi bersujud pada Tuhan? Kalau bukan sekarang. Kalau usia sudah sampai batas, hilanglah kita dilahirkan untuk menjalankan perintahnya dengan kesadaran, menjauhi segala yang dilarangnya, selimuti diri dengan iman. Sujud pada yang kuasa, sujud karenanya, bukan karena